Apa komentar Anda, Bapak Surya? Halo. Ya, silakan Pak Surya. Ini mau komentar nih, para ini HPI. Ya. Ini kan bubarin aja dah, bikin resah masyarakat aja. Ya deh, kita aja dah. Terima kasih. Pak Iwan? Ya, benar apa yang bilangin Pak Anom ya. Karena polisi selalu seperti itu. Setelah kejadian baru tiba. Dan polisi ini kayak kalau ada hal-hal yang gak penting dia lakukan. Misalnya contoh razia di jalan. Padahal tugas lalu lintas kan Sabara juga razia di jalan gitu. Kalau jalan sepi dia razia, jalan ramai dia pada hilang, gak bisa ngatur jalan gitu. Nah itulah kondisi kepolisian kita lebih baik dibubarkan. Kapolri mestinya tahu, jadi pura-pura gak tahu gitu. Ya apa di lapangan gitu. Ya itu aja komentar saya. Oke, terima kasih. Bapak Jatmiko, selamat sore. Selamat sore, Bu. Silahkan. Ini semakin menguatkan dugaan banyak orang bahwa di balik itu semua ada skenario yang direncanakan oleh orang-orang pemerintah gitu, bahwa kepolisian sudah mengetahui itu, tapi kenapa tidak bisa mencegahnya gitu? Karena membiarkan semua itu terjadi dan mengorbankan satu kelompok yang selama ini sudah dicap oleh sebagian masyarakat sebagai kelompok yang anarkis. Saya kira begitu aja. Terima kasih. Terima kasih Bapak Edi. Pak Edi. Halo. Ya, silakan Pak Edi. Nah, ini ada skenario besar untuk mengalihkan isu ini, supaya isu BBM dan isu lain-lain terhindar. Sehingga orang kesannya anarkis-anarkis, padahal ada gerakan yang lain yang kita nggak tahu apa ini. Oke.